Bagaimana membantah syubhat? Ambillah ilmu kebaikan dari fulan dan tinggalkan yang buruk. Ya, apakah kita sudah mampu membedakan kalau status kita sedang belajar? Kita ketika belajar bukan statusnya menilai, tapi statusnya apa? Mengambil. Sehingga kaidah tersebut tidak, atau syubhat tersebut, tentu hal yang membahayakan karena ya, pada kenyataannya seorang yang belajar dia akan mengambil apa yang diberikan dan umumnya belum mengetahui hal-hal yang mendalam. Lain kalau dia sebagai penilai atau sebagai juri pada sebuah ceramah, dia sudah punya kemampuan bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Itu berlaku pada orang yang seperti itu. Tapi orang yang belajar tidak bisa seperti itu. Makanya ulama menasihatkan untuk tidak mendengar kecuali dari Ahlus Sunnah.